Dirgahayu Republik Indonesia ke-72. Indonesia potensial menjadi negara superpower yang mendominasi dunia. Memiliki populasi yang besar, sumber daya alam berlimpah, luas wilayah 3 time zone. Jayalah Indonesia untuk menjadi bangsa yang mendominasi dunia. Merdeka!